Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang terakhir, kita masuk pada faidah-faidah dalam pembahasan al-qadar, dalam pembahasan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu faedah tentang al-akhta, kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir, kesalahan-kesalahan dalam mensikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kesalahan dalam menyikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah, yang pertama, meninggalkan sebab. Dengan alasan bergantung kepada takdir, maka ini adalah suatu kesalahan dan kekeliruan. Yang demikian karena melakukan sebab itu termasuk dari bentuk sempurnanya keimanan terhadap takdir, sehingga meninggalkan sebab ini bertentangan dengan makna beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bertentangan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ard wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan seterusnya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk beramal, untuk berusaha, untuk melakukan sebab. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ini juga perintah untuk berusaha, berupaya mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat. Sehingga tarkul asbab, meninggalkan sebab-sebab dengan alasan bergantung kepada takdir, maka ini adalah suatu kesalahan. Kemudian juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara kesalahan dalam bab takdir atau dalam menyikapi takdir adalah melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban beralasan karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan takdir sebagai dalil, sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban dan melaksanakan kemaksiatan. Maka ini adalah suatu kekeliruan dan kesesatan. Melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan kewajiban dengan alasan itu semua takdir. Sehingga ketika ditegur, ketika dia melakukan kemaksiatan, nah, ketika dia meninggalkan kewajiban, maka dia mengatakan ini takdir Allah. Allah jadikan saya pelaku maksiat. Allah takdirkan saya meninggalkan kewajiban. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang sesat dan menyesatkan. Karena tidak boleh berdalil dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau untuk melakukan kemaksiatan. Hal yang demikian serupa dengan orang-orang musyrikun yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aabauna wala haramna min syai. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaaku ba'sana. Orang-orang musyrik mereka akan mengatakan kalau Allah mau maka kita tidak akan berbuat syirik, tidak pula nenek moyang kita. Dan kalau Allah mau, maka kita tidak akan mengharamkan sesuatu. Demikianlah mereka mendustakan para rasulnya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan tentang bolehnya berdalil atau beralasan dengan takdir ketika tertimpa musibah. Ketika dia sakit, ya, atau ketika meninggal karib kerabatnya atau orang dari keluarganya, atau dia mungkin kehilangan uang, ya, nah, atau yang semisalnya dari berbagai macam musibah, ya, maka dia mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepadanya. Maka beralasan dengan takdir terhadap musibah-musibah yang menimpa, ini perkara yang sah, boleh. Al-ihtijaj bil qadari 'alal masaib. Berdalil dengan takdir terhadap musibah-musibah yang menimpa. Adapun terhadap kemaksiatan, ya, atau meninggalkan kewajiban, ya, maka tidak boleh berdalil dengan takdir, ya, untuk membenarkan kemaksiatannya atau perbuatannya. Innama al-ihtijaj 'alal masa'ib la 'alal ma'aib. Boleh berdalil dengan takdir ketika tertimpa musibah, dan tidak boleh berdalil dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan atau untuk membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Seorang yang beriman, dia sabar dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya, dan dia meyakini bahwasannya itu adalah takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersabar. Adapun seorang yang celaka adalah dia berkeluh kesah, tidak menerima musibah yang Allah timpakan kepadanya, tidak ridha. Tetapi ketika melakukan kemaksiatan, barulah dia berdalil dengan takdir. Nah, ini adalah seorang yang syaqi. Yajza'u 'indal masa'ib wa yahtajju bil qadari 'alal ma'aib. Ini kondisi orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Mengeluh, berkeluh kesah, enggak ridho ketika tertimpa musibah, dan dia berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Nah, kemudian di antara juga perkara yang boleh berdalil dengan takdir, ya, adalah bagi seseorang yang telah bertaubat dari dosa. Seorang yang telah bertaubat dari dosa, sudah taubat, sungguh-sungguh taubatnya, taubat nasuha, maka dia boleh berdalil dengan takdir. Artinya, jika ada seorang mencelanya, dia sudah bertaubat, ya. Nah, dengan taubat yang nasuha, kemudian ada orang yang mencelanya, ada orang mencelanya bahwasanya kamu dulu itu berbuat demikian dan demikian, ya. Nah, padahal dia sudah bertaubat. Maka orang yang dicela ini, yang sudah bertaubat ini, boleh berdalil dengan takdir. Nah, sehingga ketika dikatakan kepadanya, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau melakukan itu, ya, dicela, padahal dia sudah bertaubat, maka boleh dia mengatakan ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku sudah bertaubat, dan aku telah meminta ampun kepada Allah. Maka kondisi seperti ini boleh dia berdalil dengan takdir. Itu bagi orang yang telah taubat dari maksiat, sudah taubat, sudah berlalu itu, sekarang jadi orang yang alim, soleh, ahli ibadah, khasyah, khusyuk dan seterusnya. Namun tiba-tiba ada orang yang mencelanya. Kenapa kamu demikian dan demikian? Kenapa kamu dulu demikian dan demikian? Kenapa dulu kamu pencuri misalkan? Atau yang semisalnya, padahal dia sudah bertobat. Maka boleh dia mengatakan, itu adalah takdir Allah, itu adalah ketetapan Allah dan aku telah bertaubat. Boleh. Boleh berdalil dengan takdir bagi orang yang telah bertaubat dari kemaksiatan. Beda kondisinya dengan orang tadi, ya, yang ditegur ketika melakukan maksiat, ya. Ya akhi, jangan minum khamr ya akhi, ini dosa, ini haram. Dia mengatakan, ini takdir Allah, ya, karena Allah telah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan terjadi, ya. Aku melakukan kemaksiatan, ini takdir Allah. Nah, maka ini yang keliru. Nah, berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya. Baik. Adapun bagi orang yang sudah bertaubat dari dosa, maka boleh berdalil dengan takdir ketika dia dicela. Kamu dulu demikian dan demikian. Kenapa kamu dulu mencuri dan seterusnya? Maka boleh dia mengatakan, ini adalah takdir Allah dan aku sudah bertaubat. Baik. Ada satu kisah yang ketika Naam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kalau enggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau hendak memotong tangan pencuri. Maka dia berdalil dengan takdir. Ya Umar, kenapa engkau Naam hendak memotong tanganku, padahal mencuri ini adalah sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya. Aku mencuri karena takdir. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka aku pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Alhasil tidak boleh berdalil dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau untuk membenarkan kemaksiatan. Namun adapun orang yang sudah bertaubat dari dosa dengan benar-benar taubat dan telah meninggalkan dosa-dosa tersebut, ya, maka dia boleh berdalil dengan takdir ketika dia dicela, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian terdapat hadis dalam hal ini, ya, tentang bolehnya berdalil dengan takdir ketika dia dicela dari dosa yang dia telah bertaubat darinya. Baik. Dalilnya atau hadisnya adalah hadis ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya, wahai Adam, engkau adalah bapak kami dan engkau telah mengecewakan kami dan engkau telah mengeluarkan kami dari jannah. Hadis sahih, ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, yaitu perdebatan antara Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak kami dan engkau telah mengecewakan kami dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Karena kalau tidak keluar dari surga, ya, maka kita semua akan berada di dalam surga. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari jannah. Jadi beliau mencela. Naam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam mencela karena musibah, bukan mencela karena dosa yang telah dilakukan Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana kata beliau? Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menjawab ketika ditanya oleh Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya engkau wahai Adam telah mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam menjawab, wahai Musa, istafakallah bikalami atulumuni ala amrin qaddarahullahu alayya. Wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan kalamnya. Itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apakah engkau mencelaku terhadap suatu perkara yang telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan kepadaku sebelum atau 40 tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanku. Perhatikan, Nabi Adam menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Musa, apakah engkau mencelaku terhadap suatu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku. Fahajja Adam Musa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan argumennya Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan hujjah. Sampai beliau mengatakan 3 kali, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Adam mengalahkan Musa dalam adu argumen. Nah, Nabi Adam di sini atau dalam hadis ini, beliau tidak berdalil dengan takdir untuk membenarkan dosa atau kemaksiatan yang beliau lakukan. Ketika Naam mendekati pohon yang tidak boleh untuk didekati, beliau tidak berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesalahan beliau atau dosa beliau. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau pun tidak mencela Nabi Adam karena sebab dosa tersebut. Paham ya? Nabi Adam tidak berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya atau naam terhadap kemaksiatan atau dosa yang beliau lakukan. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mencela Nabi Adam karena sebab dosa tersebut. Karena Nabi Musa tahu Nabi Adam sudah bertaubat, ya, dan Allah telah menerima taubatnya. Nah, fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Allah telah memilihnya dan Allah telah menerima taubatnya dan Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Ini tahu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga beliau tidak mencela Nabi Adam atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, karena seorang yang bertaubat dari dosa, dia seperti orang yang tidak berdosa, yang tidak ada dosa, bersih dari dosa. Dan jika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencela Nabi Adam karena sebab dosa yang beliau lakukan, ya, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam akan menjawab, kamu juga wahai Musa, kamu telah membunuh seseorang, ya. Nah, engkau juga telah melemparkan alwah, itu lembaran-lembaran Taurat, ketika kondisi beliau marah, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 150 dan yang lainnya. Ini jika na'am Nabi Musa mencela Nabi Adam atas dosa yang beliau lakukan, maka Nabi Adam akan menjawab dengan jawaban ini, engkau juga telah membunuh orang, ya, kemudian melemparkan alwah, ya, lembaran-lembaran Taurat, ya, dan seterusnya, ya, ketika marah. Tetapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, tidak menjawab dengan jawaban ini, melainkan beliau mengatakan, wahai Adam, apakah engkau mencelaku terhadap perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku? Ya, telah Allah takdirkan kepadaku 40 tahun, ya, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aku. Baik, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau tidak mencela Nabi Adam karena dosa, atas dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalatu wassalam, maka tetapi beliau mencela karena musibah. Nah, ya. Nah. Innamahtajja Musa bil musibah. Akan tetapi fahajja Adam Musa bil qadar. Nabi Adam alaihi salatu wasalam mengalahkan argumen Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya, dengan berdalilkan takdir. Nabi Adam berdalil dengan takdir, ya. Wahai Musa, apakah engkau mencelaku terhadap perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku? Nah, Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dengan berdalilkan dengan takdir. Nah, hadis ini menunjukkan boleh bagi orang yang sudah bertaubat dari dosa, ya. Nah, kemudian ada orang yang mencelanya. Nah, ada orang yang mencelanya. Nah, karena apa yang telah terjadi pada masa yang lalu, maka boleh dia berdalil dengan takdir. Ini semua adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdalil dengan takdir bukan untuk membenarkan kemaksiatan. Nah. Akan tetapi untuk menguatkan, untuk membenarkan bahwasannya apa yang telah terjadi semuanya adalah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini dalil yang jelas bolehnya orang yang bertaubat atau telah bertaubat dari dosa untuk berdalil dengan takdir ketika ada yang mencelanya. Dan dari hadis ini pun terdapat faedah bahwa orang yang sudah bertaubat dari dosa, ya, maka tidak boleh, ya, bagi kita untuk mencelanya. Dia sudah bertaubat dari dosa, ya. Nah, dengan taubat yang nasuha, ya, maka kita tidak boleh untuk mencelanya, mencela dosa yang telah dia lakukan. Nah, mencela orang yang telah bertaubat dari dosa tersebut. Dalilnya hadis tadi, Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, apakah engkau mencelaku terhadap suatu takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan kepadaku. Dan banyak contoh mereka dari kalangan para ulama, ya, yang dulunya pelaku kemaksiatan, bahkan pelaku kejahatan, ya. Bahkan ada yang mantan preman, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia bertaubat, kemudian belajar dan belajar sampai menjadi ulama. Seperti siapa? Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Maka kita tidak boleh mencela beliau, ya. Tidak boleh mencela beliau yang telah bertaubat. Itu mencela apa yang beliau lakukan, mencela kepada beliaunya. Karena beliau telah bertaubat dari dosa tersebut. Bahkan subhanallah, menjadi salah satu dari alim ulama. Fal ibratu bikamali nihaya la binaqsil bidaya. Maka yang menjadi patokan, ya, adalah akhir yang sempurna. Baik. Akhirnya, bukan awalnya, bukan awal yang penuh dengan kekurangan. Bisa jadi orang di awal hidupnya penuh dengan kekurangan, banyak kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Tapi bukan itu yang menjadi ibrah, bukan itu yang menjadi patokan untuk menvonis dia sebagai orang yang jelek atau buruk, ya. Tetapi yang menjadi ibrah, patokan adalah bagaimana dia di akhir hidupnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari kesalahan-kesalahan dalam menyikapi takdir adalah sikap tidak mau menolong orang yang membutuhkan, tidak mau menolong orang yang terkena musibah, karena berdalil atau beralasan bahwasannya apa yang menimpa kepada orang tersebut adalah takdir Allah atau kehendak Allah. Paham, ya? Ada orang kena musibah, ya? Atau orang butuh, sangat butuh. Belum makan 2 hari berturut-turut misalkan, butuh dia dengan uluran tangan kita, dengan kita bersodako kepadanya. Maka ketika tidak mau menolong orang lain, tidak mau menolong orang yang terkena musibah, ya, biarkan aja lapar, itu kan sudah takdir Allah. Dia mengatakan itu sudah takdir Allah. itu kena musibah itu, masya Allah ya, perlu dibantu dan seterusnya. Biarin aja, itu udah takdir Allah. Maka apa ini keliru, ya? Keliru sikap tidak mau menolong orang lain yang terkena musibah atau yang membutuhkan, kemudian berdalil dengan itu adalah takdir Allah. Biarin aja itu takdir kok. Nah, ini nggak benar, ya. Nah, ini kesalahan besar, ya. Bahkan ini suatu kesesatan. Dan bahkan ini serupa, ya, dengan ucapannya orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin. Ya, dalam surat Yasin ayat 47 Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anud'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Perhatikan ini. Dan ketika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, ya, bersedekahlah kalian, ya, atau sedekahkanlah sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, ya, bersedekahlah. Maka orang-orang kafir tadi dia berkata kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha Allahu at'amah, apakah kita ini mau memberi makan, ya, kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Allah akan beri makan. Nah, paham ya? Kemudian orang kafir yang mengatakan, in antum illa fi dhalalin mubin, tidaklah kalian wahai kaum mukminin berada dalam kesesatan yang nyata. Padahal dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, disuruh sedekah, ya. Nah, dengan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, dia menjawab, ya, apakah kita akan memberi makan kepada orang yang jika Allah mau, Allah beri makan sendiri. Paham ya? Ini ucapannya orang kafir. Maka mereka yang tidak mau menolong orang lain, ya, yang terkena musibah atau membutuhkan, beralasan dengan itu adalah takdir, ya, biarin saja, ya, karena itu adalah takdir, maka apa? Ini adalah suatu kesalahan, bahkan serupa dengan ucapannya orang-orang kafir yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk bersedekah, mereka menjawab, apakah kita akan bersedekah kepada orang yang jika Allah berkehendak, Allah memberi makan kepadanya. Baik. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, bukanlah dalil, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Bukan untuk melakukan kemaksiatan dan bukan pula dalil yang membolehkan untuk meninggalkan kewajiban. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. Kata beliau, "Wa hadza mimma yadullu ala jahlihimul 'adzim wa tajahulihimul wakhim." Ini menunjukkan bodohnya mereka, atau mereka pura-pura bodoh. Ketika disuruh bersedekah, kemudian mengatakan, "Apakah kita akan bersedekah kepada orang yang jika Allah mau memberi makan, ya, maka Allah akan memberi makan." Maka beliau mengatakan, ini menunjukkan bahwasannya mereka itu bodoh, ya, atau pura-pura bodoh. Fa'inal masyi'ata laysat hujjatan li'asin abadan, karena sesungguhnya masyi'ah, kehendak Allah, itu bukan dalil, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Allah berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. Tetapi bukan dalil untuk melakukan kemaksiatan. Fa innahu wa in kana ma syaa Allahu kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Karena naam, walaupun jika Allah berkehendak mesti akan terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Walaupun demikian, fa innallaha ta'ala makkanal ibad wa a'tahum minal quwwati ma yaqdiruna 'ala fi'lil amr. Walaupun demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beliau telah memberikan kemampuan kepada hamba. Allah telah memberikan kekuatan kepada hamba untuk melakukan perintah wasina bin nahi, dan Allah telah memberikan kekuatan kepada hamba untuk meninggalkan larangan. Fa idza tarakum ma umiru bihi, maka jika mereka meninggalkan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka, kana dzalika ikhtiyaran lahum atau kana dzalika ikhtiyaran minhum, maka ini adalah pilihan mereka sendiri. Ini adalah pilihan dari mereka, itu enggak mau melaksanakan kewajiban dan tidak mau meninggalkan naam larangan. Padahal dia mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dia mampu untuk meninggalkan larangan tersebut. Baik, maka jika dia meninggalkan perintah dan naam dia melakukan kemaksiatan, padahal dia mampu menjalankan kewajiban atau perintah tersebut, dan padahal dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan atau dosa tersebut, jika dia lakukan maka ikhtiyaron minhum, maka ini adalah ikhtiyaron minhum, pilihan mereka sendiri. La jabron lahum wa kohron, bukan karena mereka dipaksa, bukan karena mereka dipaksa untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan apa? Naam, pilihan kepada hambanya. Allah telah menetapkan yang jelek, Allah telah menetapkan yang baik, dan manusia diberi pilihan. Nah, dia memilih yang baik atau yang jelek. Dia memilih yang baik maka dia selamat. Dia memilih yang jelek maka dia celaka. Nah, Allah memberikan ikhtiar, pilihan kepada hambanya. Allah memberikan kemampuan, ya, kekuatan kepada para hamba untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan naam larangan. Maka jika dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan larangan padahal dia mampu untuk meninggalkannya, ya, padahal dia mampu untuk melakukan kewajiban, maka jika dia melakukannya, nah, melakukan yang demikian, meninggalkan kewajiban padahal dia mampu, atau melakukan kemaksiatan padahal dia mampu untuk meninggalkan, maka ini adalah ikhtiyarun minhum, maka ini adalah pilihan dia, bukan karena dia dipaksa untuk meninggalkan kewajiban atau untuk melakukan kemaksiatan. Alhasil, nah, tidak mau menolong orang-orang yang terkena musibah, nah, dengan alasan itu adalah kehendak Allah atau takdir Allah, maka ini adalah suatu kesalahan, kekeliruan, bahkan kesesatan dalam pembahasan tentang takdir. Baik, karena telah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah kesalahan-kesalahan dalam bab takdir pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.